ada dakwah yang masuk di kampus itu dakwah kaum muslimin, dakwah Ibu Tahrir, dakwah Jamaah Tabligh. Dan mereka mengaku dengan Ahlussunnah, apakah benar? Ini saya jelaskan ini. Tentang kaum muslimin, tentang Ibu Tahrir, tentang Jamaah Tabligh, saya jelaskan dalam buku saya Mulia dengan Masalah. Ketika saya jelaskan tentang firqah-firqah yang sesat. Ini masuk bagiannya. Ketika saya jelaskan tentang firqah-firqah yang sesat, golongan sesat, ini saya sebutkan di antaranya. Dijelaskan bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan yang lainnya. Dijelaskan. Karena yang paling pokok masalah akidah. Paling berasas masalah akidah. Paling asas sudah. Itu saya jelaskan di buku Mulia dalam Masalah. Dan juga subah-subah dari orang-orang yang menuduh dengan salaf. Ini aliran keras segala macam. Dan juga kelompok yang baru atau hizib. Saya juga jelaskan di buku Mulia dalam Masalah bantahannya dari subah itu. 20 syubhat, saya jelaskan bantahannya. Dan syubhat mereka sama, dari dulu sampai sekarang sama. Sama, tidak berubah syubhatnya.